Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم الحمد لله kita bertemu kembali dalam pengajian kita pembahasan kitab رسالة تبوكية زاد المهاجر إلى ربه عز وجل. Kitab yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala sebagai nasihat bagi para sahabatnya, teman-temannya dalam berbekal menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan awal dari kitab, penjelasan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah SWT berfirman, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah tentang hakikat takwa dan kaitan antara takwa dengan albir. Ya, telah disebutkan dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, digandengkan di sana kebaikan itu dengan ketakwaan. Dan kita sama mengetahui apa yang menjadi dasar dari pengertian takwa, yang merupakan definisi yang sangat indah yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, bahwa takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabullah وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Taqwa adalah engkau beramal dalam ketaatan kepada Allah di atas cahaya darinya, mengharapkan pahala darinya, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya darinya, takut akan adab-adabnya, karena takut akan adab-adabnya. Maka takwa ini, takwa yang disebutkan dengan kalimat yang paling indah, menunjukkan kepada kita bahwa takwa ya memiliki rukun yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dia adalah al-ikhlas, keikhlasan, dan ittiba, dan mengikuti contoh, atau al-ilmu wal ittiba. Ya, dan telah kita sebutkan dalam pembahasan terdahulu pula bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan takwa, maka beliau pun mengambil apa yang disebutkan dari perkataan Talq bin Habib. Tetapi sebagaimana kebiasaan beliau rahimahullah ta'ala, beliau semakin meringkasnya lagi, lebih mendatangkan kalimat yang jami' dan mani', yaitu pada awal pembahasan kata beliau, wa amma taqwa fa haqiqatuha al-'amalu bi ta'atillah imanan wa ihtisaban amran wa nahya, adalah beramal dalam ketaatan kepada Allah imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amran, baik itu dalam perkara yang merupakan perintah yang diperintahkan untuk diamalkan, au nahyan, demikian pula atau larangan atau dan larangan, yaitu apa yang berkaitan dengan perintah untuk ditinggalkan, ya, al awamir wan nawahi, ya. Maka penekanannya pada kalimat imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Baik, selanjutnya beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan, kata beliau, wa hadza min ahsani ma qila fi haddi taqwa, fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'in wa ghayah, fala yakunu al-amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakuna masdaruhu al-iman, fa yakuna al-ba'ithu 'alayhi huwa al-iman al-mahdhu, la al-'adatu wala al-hawa wala talabul mahmadati wal jahi wa ghairi dhalik. Kata beliau, ini merupakan perkataan yang paling indah yang disebutkan dalam pengertian takwa. Perkataan Talq bin Habib rahimahullah taala. Kemudian beliau menegaskan, fa inna kulla amalin, sesungguhnya setiap amalan, sebab sesungguhnya setiap amalan haruslah padanya ada mabda, dasar, motif, waghaya, dan tujuan. Ada yang mendasari dan ada yang menjadi tujuan. Fala yakunul amalu ta'atan, maka tidaklah suatu amalan itu merupakan amal ketaatan, wa qurbatan, amal pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yakunu masdaruhu anil iman, hingga masdar, titik berpijak, awal, sumber dari amal itu adalah keimanan. Tidak disebut sebagai amal ketaatan, tidaklah merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali asalnya, dasarnya, motifnya adalah keimanan. Fayakunul ba'itsu alaih huwal imanul mahbu. Maka yang menjadi motif pencetus dari amal tersebut adalah iman semata. Bukan adat, bukan hawa nafsu, bukan karena mengharapkan pujian ataupun kedudukan dan niat yang lainnya. Balla budda an yakuna mabda'uhu mahdhal iman wa ghayatuhu thawaballahi ta'ala wa ibtigha'a mardhatihi wa huwa al-ihtisab. Bahkan haruslah bahwa amal itu menjadi suatu amal ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, haruslah ayyakuna mabda'uhu, haruslah bahwa asalnya, titik tolak, titik awal dari amal tersebut, mahdhul iman, amahdhul iman, keimanan yang murni. Wa ghayatuhu thawaballah. Dan adapun tujuannya, target yang diinginkan dengannya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardhatihi, semata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-ihtisab. Dan itulah ihtisab. Ya. Ingat dari perkataan Tartumni Habib tadi ketika menyebutkan anta amal bi ta'atillah ala nurin minallahi tarju thawaballah. Wa anta tuka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqab Allah, tarju ya thawab Allah wa takhafu iqab Allah. Ini adalah ihtisab tadi, ya. Sedangkan yang menjadi dasarnya, ya, adalah semata karena keimanan, mahdhul iman, ala nurin minallah ta'mal bi tha'atillah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah, mahdhul iman, ya. Jadi ingat, tidak ada perbedaan antara definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan apa yang disebutkan dari definisi Talq bin Habib, ya. Beliau meringkas dan lebih memeras lagi sehingga datang dengan kalimat yang lebih pendek dengan makna yang sama dengan apa yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah taala. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim, walihada Katsiran ma yuqranu baina hadain al-aslaini. Imithli qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban wa nadhairu. Ya, oleh karena itu kebanyakan atau banyak sekali dia digandengkan antara kedua asal ini, iman dan ihtisab. Seperti dalam sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala. "Wa man qama lailatul qadr iman wa ihtisaban." Siapa yang ya melaksanakan salat malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala. "Wa nadhairu." Dan yang semisal dengannya. Seperti hadis Abu Hurairah yang lain, ya. Rasulullah bersabda, "Man ittaba'a jinazata muslimin imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim dengan keimanan dan mengharapkan pahala, "Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha." Maka ia bersama jenazah hingga disolatkan. "Wa yufraqu min dafniha." Dan selesai dari menguburkannya. "Fa innahu yarju min al-ajr bi qiratain." Maka dia akan pulang dengan dua qirat pahala. Kullu qiratin mithlu Uhud. Setiap qirat seperti gunung Uhud. "Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin." Dan barang siapa mensolatkan jenazah kemudian ia pulang sebelum jenazah dikuburkan, maka ia pulang dengan membawa satu qirat dari pahala. Ya, ingat masalah jenazah pun disebutkan, "Man ittaba'a jinazata muslimin imanan wa ihtisaban." Jadi menjadi perkara yang penting bahwa dua kalimat ini digandengkan dan disebutkan dalam beberapa hukum-hukum syariat, bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk ketaatan yang menunjukkan bahwa seperti yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa suatu amalan, bahkan amal apapun, tidak disebut sebagai ketaatan, kurbatan, pendekatan diri kepada Allah kecuali mabda'uhu al-iman al-mahdhu, ya, wa ghayatuhu, ya, apa? Mardhatillah, ya, kecuali bahwa dia asalnya, titik awalnya, ya, adalah karena iman semata, dan bahwa tujuan target yang diinginkan, ya, adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Kata Syekh lebih menjelaskan perkara tersebut, "Faqawlu ala nurim minallah إشارات إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب وهو الغاية التي لأجلها وقع العمل ولها يقصد به." Kata beliau, maka perkataan Talq bin Habib, "Ala nurin min Allah," di atas cahaya dari Allah, ini isyarat akan pokok yang pertama, yaitu dari pokok takwa, yaitu apa? Iman, yang dia merupakan masdarul amal, dia merupakan dasar, referensi dari suatu amal, apa yang menjadi motif, sabab al-ba'ith, motif pencetus adanya suatu amalan. Ya, kemudian perkataannya, "Tarju thawaballah," mengharapkan pahala dari Allah. Ya, maka ini syarat akan perkara yang kedua, pokok yang kedua, yaitu ihtisab. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan, "Al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban." Adapun amran wa nahyan itu bagian dari anta'amala bi ta'atillah wa antatruka ma'siyatallah. Amran wa nahyan. Sekiranya jelas ya. Nah, ihtisab ini merupakan al-ghayah. Tujuan, ya. Apa yang akan dicapai, ya? Allati liajliha waqa'al amal, yang karena perkara inilah terjadi amal tersebut, dan walaha yuqsadu bih, dan tujuan inilah yang diinginkan dengan amal tersebut. Saya kira jelas sekali ini, ya, kawuduhus syams, ya, seperti terangnya matahari, rabi'atun nahar, pada siang hari bolong. Baik, wala raiba anna hadha ismun li jami' usulil imani wa furu'ih wa anna al-birra dakhilun fi hadha al-musamma. dan tidak ada keraguan bahwa anna hadza, bahwa yang ini ya, bahwa ketakwaan dengan makna seperti ini ismun li jami' usulil iman wa furu'ih, adalah ungkapan yang mengumpulkan seluruh pokok-pokok keimanan serta cabang-cabangnya. Artinya kalau begitu, takwa merupakan keimanan itu sendiri. Wa annal birra dakhilun fi hadzal musamma, dan bahwa albir juga tercakup dalam istilah tadi, dalam makna takwa tadi. Ya, sebagaimana albir juga tercakup dalam makna iman. Maknanya mirip. Ya, jika disebutkan satu kalimat, maka ia mengandung makna kalimat itu dan kalimat yang lainnya tadi. Ya. Baik, wa amma inda ittirani ahadima bil akhar, adapun ketika digandengkan salah satu dari kalimat tersebut dengan yang lainnya, ya, disebutkan albir dan taqwa bergandengan seperti dalam ayat kaqouli ta'ala wa ta'awun albir wa taqwa fal farqu bainahuma farqun baina sababil maqsuli. Perhatikan baik-baik, yahtaju ila ta'ammul, butuh untuk lebih seksama. Fal farqu bainahuma farqun baina sababil maqsuli li ghairihi wal ghayatil maqsudati li nafsiha. Maka perbedaan antara bir dan takwa adalah perbedaan antara sebab, motif, alasan, pencetus, al-maqsudi li ghairihi, yang dia diinginkan untuk mencapai tujuan yang lain. Dipahami baik-baik ini, lebih dekat disebut wasilah. Ya? Sebab yang al-maqsud li ghairihi, sebab itu diikuti tapi yang diinginkan bukan dianya. Ada target yang lain yang ingin diharapkan dengannya. Berarti dia sebagai jalannya, tangganya, wasilah, ya. Wal ghayah, dan ghayah ini merupakan tujuan, al-maqsudati li nafsiha, yang memang dituntut, yang memang dituju. Yang memang dituju. Itu perbedaan antara bir dan taqwa. Antara bir dan taqwa, ya. Fa innal birra matlubun li dhatihi idh huwa kamalul 'abdi wa salahihi alladhi la salaha lahu bidunihi kama taqaddama. Ya, maka kata beliau, fa inna, sesungguhnya albir, kebaikan, kebajikan adalah apa yang merupakan tujuan, matlubun li dhatihi, memang dia yang dituju, yang ditargetkan. Kenapa? Lihat definisi awal dari albir seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, tentang albir itu, yaitu apa? Kalimatun jami'un li jami'i anwa'il khairi wal kamal al matlub min al 'abdi syar'an. Syar'annya tambahan, ya. Baik. Bahwa albir adalah kalimat yang mengumpulkan semua kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Kalimatun jami'atun li jami' anwa'il khairi wal kamal al-matlubi minal 'abdi. Ya, berarti dia tujuan, tujuan. Baik. Sebab kata Syekh tadi bahwa albir adalah kamalul 'abdi wa salahihi, kesempurnaan seorang hamba dan kesolehannya. Alladzi la salaha lahu bidunihi, yang tidak akan ada kebaikan bagi seorang hamba itu tanpa albir tersebut. Sebab yang terdahulu. Wa amma taqwa, adapun taqwa, fahiya at-tariqul musilu ilal bir wal wasilatu ilaihi. Maka taqwa adalah jalan yang mengantar kepada albir, wasilah, ya, perantara yang mengantar kita kepada albir itu. Walafdhuha yadullu ala hadza fa innaha fu'la. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyebutkan min daqiqi al-lughawiyah, min daqiqi al-lughawiyah, apa perkara yang masalah kaidah lughawiyah dari sisi bahasa, dalam tinjauan bahasa, kata beliau, lafal takwa itu sendiri menunjukkan hal itu, menunjukkan dia adalah sebagai jalan, alat, bukan tujuan. Ya. Baik. Fa innaha fu'la, karena dia dalam wazannya, wazannya fu'la. Wa min waqayaqi, dari kata waqayaqi wiqayatan. Wa kana asluha waqwa. Ini juga kita bahas nih dalam syarah Arba'un Nawawi ya, akhwat ya. Ya, dalam wasiat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ittaqullaha haitsu ma kunta wa bi sayyitil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baru saja ya. Baik. Dari min waqayaqi wa kana asluha waqwa. Faqulibu faqallabu alwawa ta'an. Maka para ulama lughah ya merubah waw yang awal menjadi ta. Jadi waqwa menjadi taqwa. Ya, aslinya waqwa. Ya. Kama qalu turatsun minal warasah, seperti warasah ya, warisan, kemudian berubah jadi turas ya, asalnya ya adalah tarwah ya, tarwas ya. Taib wa tujah minal wajhi, tujah arah ya, dari wajih, wajjaha yuwajjihu, mengarah ya, wijhah arah ya, tujah sama juga masdarnya. Wa tukhmah minal wahmi, ludah ya. Taib wa nadhairuha, dan yang semisal dengannya dalam bahasa Arab. Falafzuha dalun ala annaha minal wiqayah, maka lafalnya menunjukkan bahwa takwa berasal dari kata waqayaqi wiqayatan alwiqayah ya, yang artinya mengambil perlindungan. Kata beliau, fa innal muttaqi qad ja'ala bainahu wa bainan nari wiqayatan wal wiqayatu min babi daf'id darar, fattaqwa wal birru kal 'afiyati was sihhah. Maka orang yang bertakwa, orang yang menjadikan antara dirinya dengan neraka penghalang, perisai, tameng, pelindung. Ya. Maka kalau begitu wiqayah min bab daf'id darar. Wiqayah artinya babnya adalah, bentuknya adalah menolak mudarat, mencegah bahaya, ya. Berlindung dari kejelekan, apa yang jelek, ya. Maka taqwa dan albir bagaikan al-afiyah was-sihhah, afiyah keselamatan ya, keselamatan ya secara total ya, was-sihhah ya, dan kesehatan ya, dan kesehatan. Baik, ini perkara yang berkaitan masalah albir dan at-taqwa dalam ayat ya. Syekh nanti akan menjelaskan tentang perkara ayat itu lebih lanjut, tetapi beliau selanjutnya menjelaskan tentang ilmu nafi' lebih dahulu ya. Maka beliau mengatakan, setelah difahami pengertian takwa dan kaitannya dengan albir, masih ingat bahwa albir merupakan goyah karena dia kamalul al-matlub ya, dia adalah kesempurnaan, wasalahu minal abdi, yang ditargetkan dari seorang hamba, tujuan berarti. Sedangkan takwa itu sendiri adalah apa yang berkaitan dengan beramal dalam ketaatan kepada Allah SWT ya, imanan wahtisaban ya, dengan didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, amran wa nahyan, baik di dalam perintah Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, ataupun dalam larangan Allah, itu menjauhi apa yang dilarang Allah dan dimurkainya. Ya, jelas saya kira. Baik, kata beliau selanjutnya, sebenarnya ini berkaitan dengan menekankan pentingnya memahami mustalahat, istilah-istilah yang disebutkan. Ya, istilah-istilah yang disebutkan penting sekali ya. Banyak terjadi niza permasalahan, perselisihan disebabkan tidak memahami istilah sebagaimana yang seharusnya. Ya, atau suatu istilah dalam satu cabang ilmu tertentu difahami dengan istilah dari cabang ilmu yang lainnya. Ya, jadi tidak nyambung, tidak sinkron, ya. Ya, tidak connect, ya. Maka ini tentu saja perkara yang jika dibiarkan berlarut-larut menyeret kepada perselisihan, pertengkaran yang sulit untuk mendapatkan titik temunya. Kalau Allah tidak memberikan kelapangan hati, hidayah dan kemauan yang kuat bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, dan untuk melihat kembali apa yang menjadi tujuan dari meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, la ridha nas. Bukan tujuan kita adalah ridha manusia, ridha Allah yang kita cari, ya. Sehingga kita pun berusaha akan lebih lapang dada, ya. Dan bahwa ketika kita khawatir dari perbedaan mustalahat yang akhirnya tidak pas, tidak konek saja, terjadi perbedaan yang sebenarnya mudah untuk didekatkan, dibiarkan berlarut-larut, kita khawatirkan akan adanya, ya, korban, ya, yang terseret dalam perkara tersebut, ya, disebabkan apa yang timbul dari perselisihan, perpecahan, ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw islahin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah mengingatkan, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan dari pembicaraan manusia kecuali orang yang memerintahkan kepada sedekah, kepada perkara yang ma'ruf, atau orang-orang yang mendamaikan di antara manusia. Baik, kata Syekh, mengunci pembahasan tentang perbedaan albir dan taqwa dan kaitan antara keduanya, dan bahwa dia sama dengan kalimat-kalimatnya yang lain yang telah disebutkan secara global sebelumnya dalam beberapa pembahasan terdahulu, fakir miskin, ya, iman dan amal soleh dan lain sebagainya. Kata beliau, wa hadza babun syarifun yuntafa'u bihi intifa'un 'azimun fi fahmi alfadhil qur'ani wa dalalatihi wa ma'rifati hududi ma anzalallahu 'ala rasulih. Dan ini merupakan pintu yang agung, pintu yang mulia, yang yuntafa'u bihi, bisa diambil darinya manfaat, intifa'un 'azim, manfaat yang besar dalam memahami lafal-lafal Al-Quran dan maknanya, dilalahnya, ya, ya. Dan ini penting sekali, ya. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini dalam kitab Shirathal Mustaqim, menukilkan dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa apa yang datang dari penyimpangan, bid'ah dan kesalahan, ini datangnya dari ujumah. Minal ujmati atau mereka datang dari ujumah, yaitu ketidakfahaman, ketidak adanya penguasaan terhadap bahasa Arab, ya, sesuai dengan bagaimana Al-Quran diturunkan bilisan Arabiin mubin, dan An-Nabi adalah Arabi, seorang Arab Arabi, ya. Maka tentu saja apa yang datang dari keterangan Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka haruslah difahami sebagaimana apa yang difahami dengannya bahasa Arab, ya, apa yang difahami dengannya bahasa Arab. Bukan hanya lafalnya, lafal Arab, tetapi juga dilalahnya, ya, kandungan makna yang terkandung di dalamnya, uslubnya, asalitnya, metodologinya, ya, grammar dan sebagainya, ya kan? Itu semua adalah juga bahasa Arab, ya. Sehingga orang yang paling dekat pemahamannya kepada bahasa Arab, maka mereka insya Allah ta'ala akan lebih dekat dalam pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, ya. Tentunya selama kemudian mereka mengembalikan pemahaman itu kepada apa yang datang dari pemahaman Salafus Saleh, ya, Imam Huda wa Din. rahimahumullah jami'an. Baik, kemudian kata beliau pula, juga memberikan manfaat yang besar, bukan hanya dalam memahami lafaz Al-Quran dan maknanya, tapi juga dalam memahami batasan apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, apa yang diturunkan Allah dan batasannya, hudud. Ya, baik. Fa'innahu wal ilmun nafi', karena mengetahui batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ini merupakan diantara ilmu bermanfaat. Waqaddama Allah Ta'ala fi kitabihi man laysa lahu ilmun bihududi ma anzalallahu ala rasulihi. Allah telah mencela dalam kitabnya Al-Quranul Karim, ya, orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang batasan-batasan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dalam surat Taubah 97 Allah berfirman, Al-A'rab ashaddu kufran wa nifaqa wajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Orang-orang Badui ashaddu kufran wa nifaqa, mereka sangatlah kufur dan sangatlah nifak. Ya, wajdaru, dan lebih layak an la ya'lamu, untuk tidak mengetahui hudud ma anzalallahu ala rasulihi, untuk tidak mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita celaan terhadap orang-orang yang tidak mengetahui hudud ma anzalallahu ala rasuli. Ya, dan disebut kayaknya di antara sifat orang Badui, ya, karena keadaan mereka yang jauh dari, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan karena itulah dapatkan bagaimana mereka jika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya akan perkara agama, pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat, apalagi jika datang dari seorang yang berakal dari mereka, pertanyaan yang sangat bagus yang jawabannya mendatangkan kemanfaatan bagi kaum muslimin, ya, yang mendengarkan jawaban tersebut hingga akhir zaman, hingga tegaknya hari kiamat. Taib. Nah, kemudian di sini Imam Ibnu Qayyim mengingatkan, fa inna adam al-ilmi bidzalika mustalzimun mafsadataini 'azimatain. Karena sesungguhnya kata beliau, tidak adanya pengetahuan, tidak adanya ilmu tentang hudud ma anzalallah melazimkan dua kerusakan yang besar. Yang pertama, ahaduhuma ayadkhula fi musamma al-lafzi ma laysa minhu fayuhkamu lahu bihukmi al-murad min al-lafzi fayusawwa ma baina ma farraqa Allahu bainahuma. Kesalahan yang terjadi ketika kita salah dalam menggunakan istilah, salah memahami istilah, tidak mengetahui batasan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Yang pertama adalah akan menyebabkan dimasukkannya ke dalam lafal tersebut dari makna, dari pengertian, ma laisa minhu, apa yang bukan dari maknanya yang sesungguhnya. Ya, fayuhkamu lahu bihukmil muradi minal lafzi. Akhirnya kemudian, ketika dimasukkan makna tersebut ke dalam pengertian lafal, maka dihukumilah akan makna tersebut dengan hukum yang sama dengan makna yang dimaksud dengan lafal tersebut. Contoh misalnya, ta'wil, ya, dalam makna salaf, dalam istilah ta'wil digunakan yang berarti adalah haqiqatus syai' ma ya'ulu ilaihi al-amr. Seperti dalam surah Yusuf, ketika dalam awal ayat disebutkan akan mimpi Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, dan pada akhir-akhir ayat disebutkan bagaimana mimpi itu terwujud. Beliau mengatakan, beri Allah nukilkan dalam Al-Quran surah Yusuf, wa hada ta'wilu ru'yaya min qablu. Inilah ta'wil ay haqiqatu ru'yaya, perwujudan hakikat dari mimpi saya yang terdahulu. Ta'wil bermakna hakikah. Ya, itu takwil ya, dalam pengertian Al-Quran dan As-Sunnah. Juga di antara makna takwil adalah tafsir. Tafsir, ya, seperti yang sering banyak sekali digunakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa takwil berarti tafsir, seperti dalam surah Ali Imran, awal surah Ali Imran, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Wa man ladina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah tafsirahu wa ma ya'lamu tafsirahu illa Allah, ya. Nah, kemudian masuklah makna yang lain yang dimasukkan oleh para ulama yang mutaakhirin atau golongan mutaakhirin, ya, dari ahli ilm dengan makna ta'wilul lafzi an ma'nahu al-zahir, memalingkan satu lafal dari makna yang zahir, ya, maka inilah yang mereka pahami sebagai bentuk ta'wil, ya, ya, limu'aridin rajih, ya, ya, karena adanya perkara yang kuat atau yang benar apa? Ta'wilu lafzi an ma'nahu al-zahir, ya, al-mutabadir, ya, ila makna ghaira zahir, kepada makna yang tidak zahir, ya, liqarinatin, karena adanya qarinah, ada keterangan yang menunjukkan hal tersebut, ya, yang kemudian setelah itu semakin diluaskan, diluaskan, diluaskan, sehingga jadilah ta'wil itu, ya, adalah ya nafyu as-sifat, jadinya kemudian dalam asma'ul sifat ta'wil itu artinya ya menafikan sifat, ya, setiap bentuk penetapan sifat dipahami dengannya tashbih, ya. Nah, dan bahwa yang dikatakan ta'wil yang benar adalah ta'wil itu menafsirkan ayat itu tadi dengan makna yang menolak apa yang datang dari penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ta'wilnya katanya. Ya, maka ini pergeseran nilai. Pergeseran nilai. Ya. Maka ini salah satu di antara dua kerusakan besar yang timbul ketika kita tidak mengetahui hudud ma anzalallah. Batasan-batasan dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya. Lafal, ya, itu mengandung suatu makna yang karenanya digunakan lafal tersebut menjadi istilah yang digunakan dalam mewakili makna yang dimaksud. Tapi kemudian, ya, ketika kita tidak mengetahui, ya, batasan tadi, tidak mengetahui hakikat dari makna sesungguhnya, dimasukkanlah makna yang bukan darinya. Dimasukkanlah makna yang bukan darinya. Ya. Dan ini berarti adalah bentuk menyamakan apa yang dibedakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas ya? Ya. Ya. Kemudian yang kedua, kerusakan yang kedua, tsaniya, ayakhruja min musammahu ba'du afradihi ad-dakhilati tahtahu. Aw ayukhrija min musammahu, ya, dikeluarkan dari makna yang dikandung oleh lafal tersebut ba'du afradihi ad-dakhilati tahtahu, sebahagian makna yang sebenarnya dia tercakup dalam kandungan lafal, dalam makna istilah, ya, tercakup tetapi dikeluarkan, ya, disebabkan karena ketidakfahaman batasan-batasan tadi. Fayuslabu anhu hukmuhu, maka dicabutlah, direnggutlah, diambillah, ya, hukum dari makna tadi, yang mana hukum itu sebenarnya bagian dari pengertian lafal, tapi karena kita tidak tahu batasannya, dikeluarkan makna itu dari makna-makna lafal. Tadinya dia dihukumi seperti dengan lafal, dengan dikeluarkan maka tercabutlah hukumnya. Maka ini berarti fayufarraqu baina ma jama'a Allahu bainahuma, memisahkan apa yang telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara keduanya. Ya, ini biasa disebut dalam pembahasan ta'rifat, definisi. Dengan definisi ada dua syarat, yaitu jami' mani', bahwa definisi ta'rif yang bagus, ya, ta'rif yang kokoh, definisi yang kokoh adalah definisi yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu apa? Jami' wa mani', an yakuna jami'an wa mani'an. Jami' artinya bahwa lafal itu mengumpulkan semua makna yang tercakup di dalamnya. Tidak ada yang tercecer. Semua terangkum dengan lafal tersebut. Ya? Maka ini baik, definisi yang sangat bagus. Tapi tidak cukup. Hatta yakuna mani'an. Tapi tidak cukup. Hingga ia, definisi tadi, mampu untuk menghalangi masuknya makna-makna, pengertian-pengertian yang dia bukan merupakan makna dari lafal tersebut. Bukan merupakan makna dari lafal tersebut. Ya. Jadi di samping ia, satu lafal itu, satu definisi tersebut, mengumpulkan semua bahagian dari makna yang dimaksud dengan lafal tadi, dia juga mampu menghalangi masuknya pengertian-pengertian yang bukan dari makna lafal tersebut. Meskipun mirip, serupa tapi tak sama, ya, nyaris, ya, tapi kalau dia bukan, maka dia dikeluarkan darinya. Dan jika definisi tadi mampu melakukan perkara tersebut, maka disebut dia sebagai bentuk dari bentuk definisi yang kokoh, yang sah. Ya. Nah, itu syarat definisi. Ya. Nah, ini perkara yang diinginkan oleh Syekh tentang pentingnya kita mengetahui mustalahat, itu paling penting. Ya. Di dalam mempelajari ilmu, ya, penting sekali untuk kita tidak hanya melihat kepada mabna, bangunan, apa yang zahir, apa yang tampak. Namun kita harus melihat kepada makna juga, memperhatikan akan kandungan yang dimaksud, ya, dengan lafal tersebut, ya, yang akhirnya kemudian kita pun bisa memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan lafal tersebut, ya, baik, ya. Ya, kalau dalam pembagian yang lain disebutkan oleh para ulama bahwa definisi itu tidaklah dikatakan kokoh, kuat, ya, hingga terpenuhi padanya apa yang disebut dengan al-aksu wat-tardu. Al-aksu wat-tardu. Ya. Jadi sebenarnya bagian dari al-jami' tadi. Al-aksu wat-tardu. Ya. Yaitu seperti misalnya A sama dengan B. Ya. Maka ini akan menjadi satu definisi yang kokoh jika betul bahwa B sama dengan A. Kalau kata A sama dengan B, itu aksnya, itu tordnya. Ketika dibalikkan, apakah B sama dengan A? Oh, ternyata tidak. B belum sempurna. Ya, sebagian dari B masuk ke A, sebagiannya tidak. Berarti kalau itu A tidak sama dengan B dong. Ya. A tidak sama dengan B. Mungkin berarti A di sini A sama dengan B plus. Ya. B minusnya tidak masuk gitu. Kalau ketika kita menggunakan bentuk aks, terdunya benar. Ya, A sama dengan B, ya. A sama dengan B. Ya B, ternyata ada nilai yang lain, itu B plus dan B minus. Nah, ketika kita balik, kita aksan, apakah B tadi sama dengan A? Oh tidak Pak, baru terbukti. Tidak Pak, B itu kita rinci dulu, ada yang B plus, ada B minus. Kalau B plus itu Pak sama dengan A, kalau B minus tidak. Oh berarti tidak terpenuhi syarat al-aksunya. Maka bukan definisi yang kokoh. Definisi haruslah dia tardan A sama dengan B, waksan B sama dengan juga A. Jika terpenuhi berarti dia jami namanya. Itulah bentuk jami. Itu kira-kira pendekatannya, ya. Baik. Maka ikhwani fid din azanallahu wa yakum, apa yang disebutkan oleh Syekh ini juga dari pokok-pokok ilmu, ya. Dari pokok-pokok ilmu. Ya, baik. Kita ingatkan tadi bahwa banyak dari perselisihan yang terjadi, ya, perbedaan pemahaman terjadi karena ketidakfahaman akan mustalahat tadi, lafal dan makna yang dimaksud, ya. Dan karena ini pula lah terjadi kadang perbedaan pemahaman terhadap satu dalil yang sama, atau adanya kesan pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, yang disebut dengan bab muskilul athar, ya, muskilul athar, ya, muskil al hadis, ya, di mana hadis yang dua berkelirian bertentangan, ternyata ketika kita cermati lebih dalam, tidak ada perbedaan di antara keduanya, saling menguatkan, saling mendukung, ya. Demikian pula boleh jadi pemahaman terhadap satu dalil, apakah di ayat atau hadis, ya, terjadi perbedaan. Ya, setelah diteliti lebih lanjut ternyata tidak ada perbedaan. Ini contohnya kita ingatkan dalam masalah muqaddimah usul tafsir disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah tentang khubz roti, ya. Yang satu datang dengan tafsirnya bahwa dia raghif. Satu datang dengan tafsir yang lain yang masing-masing memberikan gambaran tentang roti. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara tafsir tersebut. Dia tafsir tanawu. Mereka masing-masing hanya menyebutkan contoh konkret dari roti dan tidak menafikan bentuk roti yang lainnya. Kesalahan adalah ketika kita fahami roti dalam kata roti tadi yang dimaksud persis seperti apa yang dicontohkan oleh mereka. Sehingga ketika datang contoh yang lain berbeda, wah ini bertentangan nih, plimplan nih, kontradiksi nih, ya, saling bertentangan nih, tanakut nih dan sebagainya. Padahal tidak ada padanya bentuk tanakut. Kesalahan dalam memahami istilah. Ini penting sekali. Baik. Kata Syekh Waddaki Al-Fatan, "Yatafattanu li afradi hadhihi al-qa'idah wa amsalha, fa yara anna katsiran min al-ikhtilaf aw akthar." Subhanallah. Ini yang beliau sebutkan tadi, ya. أو أكثر إنما ينشأ من هذا الموضع وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. Kata beliau. Dan orang yang cerdas al-fatan, ya, yang teliti, yatafattanu li afradi hadhihi al-qa'idah wa amsalha, dia akan memperhatikan betul akan bahagian-bahagian dari kaidah ini dan yang semisal dengannya. Fayara, maka akan dia dapatkan. Inna anna kathira min al-ikhtilaf, bahwa kebanyakan dari perselisihan, au aktsarihi, atau yang terbanyak darinya, innama yansha'u min hadzal mawdhi, itu lahir timbul dari perkara seperti ini. Jelas ya? Ya. Wa tafsilu hadza la yafi bihi kitabun dhakham, dan kalau rincian akan perkara ini tidak mencukupi pembahasan satu kitab yang besar. Apalagi untuk disinggung dalam kitab beliau ini. Itu maksudnya, ya. Artinya tempat tersendiri itu, ya. Baik, jadi sangat penting sekali ini. Wa min hadzal lafz, dan dari lafal ini contohnya adalah lafal al-khamr. Al-khamr yaitu kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Fa innahu ismun syamilun li kulli muskirin, dia nama yang mencakup setiap apa yang memabukkan. Fala yajuz ikhraju ba'dil musakkarat minhu atau musakkirat minhu wa yanfi anha hukmuhu, ya, wa yunfa anha hukmuhu, maka tidak boleh mengeluarkan sebahagian dari barang-barang yang memabukkan dari khamr, ya, dan kemudian dinafikan darinya hukum khamr, ya, hukumnya apa? Haram, ya, apa kalimatnya, apa lafalnya? Khamr, ya, kullu khamrin haramun, itu kaidah, ya, sebenarnya lafal hadis. Setiap yang memabukkan maka dia, setiap khamr itu maka hukumnya haram, itu kaidah, ya, bahwa khamr itu pasti haram. Baik. Kemudian disebutkan apa itu khamr? Wa kullu muskirin khamrun, dan setiap yang memabukkan maka disebut dia khamr. Nah, kalau begitu kita melihat kepada efek. Kita melihat kepada ya, perkara tersebut. Kapan perkara itu memabukkan maka terhitung dari golongan khamr musakirat. Ya, dan musakirat hukumnya apa? Haram. Maka tidak boleh kita keluarkan apa yang dia khamr, yang dengan sendirinya akan berarti menyebabkan hukumnya pun akan dicabut. Ini bahaya. Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatuhumul kadhib hadha halalun hadha haramun litaftari ala Allahil kadhib. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha haram, ya, jangan engkau mengatakan dengan apa yang disifatkan oleh lidahmu yang dusta bahwa ini halal, ini haram, ya, mengatakan perkara hal dan haram ini perkara yang besar, ya, berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, maka ini perkara yang jelas dengan memahami makna iskar, ya, dan apa sebab datangnya hukum keharaman, maka kita bisa menetapkan hukum dari materi-materi, benda-benda yang memiliki efek memabukkan tersebut dengan tanpa ragu dengan hukumnya apa? Haram. Tidak boleh dikeluarkan darinya sesuatu yang sifatnya sama, ya, dan mencabut darinya hukum padahal dia bahagian dari khamar tadi. Wa kadzalika lafdhul maisir, demikian pula judi. Wa ikhraju ba'dhi anwa'il qimari minhu, dan kemudian dikeluarkannya sebahagian dari bentuk qimar, dari bentuk perjudian darinya. Ya. Karena di sini juga ada masalah, ya. Pada khamar ada khilaf dalam bab fikih, karena sebagian ulama mengkhususkan khamar itu pada nabil, ya, pada asir al-inab, ya, yang telah berubah, ya, khususkan pada anggur, ya. Dan kata mereka kalau dia selain anggur maka tidak dikatakan hukumnya hukum khamr, dan ini pendapat yang keliru tentu saja, ya. Nah, yang berpendapat seperti itu justru kebalikannya ketika maisir, mereka mengatakan setiap bentuk pengundian maka itu adalah judi. Maisir, setiap bentuk mengundi, ya, dengan dasar keharaman maisir, ya. Sementara jumhur ulama melihat bahwa yang disebutkan dengan maisir adalah apa yang berlaku padanya, ya, kemungkinan imma ghaniman, apakah dia untung atau rugi. Adapun jika terjadi pilihan baina gunmin, ya, antara mendapatkan atau salima, ya, atau dia selamat, ya, maka tidak masuk dalam kaitan judi, ya. Demikian pula apa yang berkaitan dengan pengundian disebabkan adanya tasadum al-huquq, ketika terjadi adanya rebutan kepentingan yang berhak, maka diundi. Seperti ketika Nabi SAW mengundi di antara istri-istrinya, siapa yang berangkat untuk menemani beliau dalam safar, dalam bepergian. Maka ada bentuk undian. Undian ini bukan bentuk perjudian. Istri punya hak untuk mendampingi suami ketika dia safar, ya kan? Dan karena istrinya lebih dari satu, maka diundi di antara mereka siapa yang lebih berhak untuk ikut. Ya, maka ini dikeluarkan dari bentuk qimar yang terlarang. Baik, ya. Wa kadzalika lafdhu nikah, demikian pula lafal nikah. Wa idkhalu ma laysa bi nikah fi musammahu, dan masukkan apa yang bukan dari pernikahan ke dalam maknanya. Apa yang bukan pernikahan, seperti misalnya apa? Nikah mut'ah. Ya, yang dia zina. Nikah mut'ah yang dia zina, ya. Maka ini tidak boleh dikatakan sebagai bentuk dari pernikahan. Ya. Wa kadzalika lafdhu riba, demikian pula riba. Wa ikhraju ba'dhi anwa'ihi minhu, dan mengeluarkan sebagian bentuk dari riba dari perkara riba. Contohnya bai'ul 'ainah misalnya, yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka ingin menghindar dari riba sharih, ya. Maka mereka menggunakan metode, ya, ketika tidak boleh untuk memberikan pinjaman piutang, ya, kepada orang lain dengan mengharapkan balasan pembayaran piutang yang lebih dari apa yang dipinjam, ya, riba qard, ya. Maka mereka menggunakan materi, benda, alat sebagai perantara. Maka disebut dia ainah, materi, ya. Ainah, ya. Yang dia tidaklah diingkannya jual beli, bukan. Bentuknya bentuk jual beli, tapi sebenarnya diingkannya adalah bentuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman juga. Ya. Maka mengeluarkan ainah dari riba merupakan bentuk mengeluarkan apa yang dia bagian dari lafal tersebut dan maknanya dari apa menjadi ketentuannya. Ya. Wa idkhalu ma laysa biriba fihi, dan memasukkan apa yang bukan dari riba ke dalam riba. Ini juga, ya. Karena kita perlu waspada juga, riba itu banyak pintunya. Tapi kita perlu ingat bahwa di antara istilah yang digunakan oleh para salafus saleh, mereka mengistilahkan untuk bentuk jual beli yang terlarang, yang diharamkan dengan istilah riba pula. Dengan istilah riba pula, ya. Yang kemudian bisa jadi kita salah memahaminya, menganggap semuanya kategorinya adalah riba yang tercakup dalam ancaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dirhamun riba, satu dirham dari riba, ya, asyaddu indallahi min sittina zaniyah, lebih besar dosanya di sisi Allah dari 60 kali berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal dia adalah dari bentuk tawassu' fil alfal. Dia adalah bentuk dari penggunaan lafal di luar konteks yang semestinya dalam bentuk perluasan. Sama dengan istilah salaf terhadap nasikh dan mansukh. Ya, yang nasikh dan mansukh biasanya adalah dihapusnya hukum syar'i. Ya. Ya, yang lebih dahulu datang dengan hukum berikutnya yang datang belakangan. Rafu hukmin syar'iyyin mutaqaddimin bihukmin syar'iyyin mutarakhin anhu. Diangkatnya hukum satu hukum syar'i yang telah datang awalnya dengan hukum syar'i yang berikutnya. Contohnya misalnya dalam hadis Aisyah, kana fi manzil al-Qur'an asyru ra'atin yuharrimna. Dari awal yang tunjukkan Allah dalam Al-Quran Al-Karim di awal bahwa susuan yang mengharamkan adalah 10 kali. Thumma nusikhna, kemudian dihapuskan hukum itu menjadi apa? Khamsu radha'atin, 5 kali menyusu saja. Jadi tadinya 10, kemudian dihapus menjadi 5 kali. Ya, ini namanya nasikh dan mansukh. Tapi dalam istilah salaf bab tawassu' fil mustalahat, mereka menggunakan juga takhsisul 'am, ayat yang umum dikhususkan dengan ayat yang lain, kata mereka ini adalah bentuk nasakh, penghapusan, ya. Taqid al mutlak, ayat yang mutlak bebas kemudian dibatasi dengan ayat yang lain, maka pembahasan itu disebut oleh mereka sebagai an-nasikh, penghapus hukum sebelumnya. Mimbab tawassuk fil mustalahat. Ya. Jika orang tidak paham, maka dia mempertentangkan. Oh, ini bukan nasi kok. Akhirnya ribut, masalah itu terus berputar. Seandainya dia bijak, melihat apa yang diinginkan oleh para salaf dengan istilah tersebut, dan menundukkannya sebagai yang semestinya, maka dia akan dapatkan bahwa keterangan yang datang tidaklah saling bertentangan. Jelas ya? Baik. وَكَذَلِكَ لَفْضُ الظُّلْمِ وَالْعَدْلِ. Demikian pula lafal kedzaliman, keadilan, wal ma'ruf wal munkar, wa nadhairuhu aktsar min an tuhsa, dan yang semisal dengannya yang tidak mungkin untuk dihitung. Kedzaliman, keadilan, al ma'ruf wal munkar, ya. Ya. Tapi maknanya ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui mustalahat, ya, apa yang diinginkan dari satu lafal dan bagaimana para ulama memahami lafal tersebut. Ya, makna yang terkandung di dalamnya, ya, dan perlu dilihat apa yang terjadi dari istilah salaf dengan istilah khalaf, ya, atau bahkan istilah yang digunakan oleh seorang alim tertentu, ya, maka kita fahami dalam konteks tersebut, ya. Baik, wal maksud dikunci pembahasan ini dan kita menutup pembahasan insyaallah taala. Wal maksud yang dimaksud adalah anna maksuda annal maqsuda min ijtima'in nasi wa ta'ashurihim. Maka di sini Syekh menstressing kembali makna ayat, mengembalikan, karena dia ibaratnya penjelasan sampingan, ya, istitradat namanya, pembahasan tambahan keluar dari konteks asal, yaitu penjelasan ayat wa ta'awal bil taqwa sebagai dasar untuk nasihat yang diberikan, yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bentuk risalah tabuqiyah kepada para sahabatnya, ya. Mari jelas dulu apa makna ayat itu tadi. Dari bahwa ini istidrarat namanya, tambahan-tambahan. Terakhir beliau mengunci pembahasan, mengembalikan kepada ayat. Ya, wal maksud, dan yang maksud anna al maqsuda min ijtima'in nasi wa ta'ashurihim huwa ta'awun al birri wat taqwa. Bahwa yang dimaksud dari berkumpulnya manusia wa ta'asyurihim dan hidupnya mereka secara bersama-sama adalah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Fayu'inu kullu wahidin sahibahu ala dhalika ilman wa amala. Maka masing-masing membantu sahabatnya dalam perkara tersebut ilman wa amala, baik dengan ilmu ataupun dengan amalan, ya. Fa innal 'abda wahdahu la yastaqillu bi'ilmi dhalik wala bilqudrati 'alayhi. Karena seorang hamba secara sendiri tidaklah mampu yastaqil untuk mandiri akan ilmu tersebut dan mampu secara sendiri mengerjakannya. Ya. Istilah mandiri itu hanya istilah saja. Ya. Mandiri artinya berusaha untuk, ya, memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Sebab hakikatnya tentu saja tidak ada manusia yang mampu untuk mandiri secara mutlak. Mandiri yang maksudnya mandiri yang menyebabkan tidak terlalu bergantung kepada orang lain, tidak mempersulit dan menyulitkan orang lain. Itulah mandiri, ya. Ada pun dia tidak bergantung pada siapapun, pada seorang pun tidak mungkin, ya. Ya. Seorang yang mencoba untuk menanam gandum sekalipun misalnya, ya, atau gandum atau beras yang kita makan, ya, meskipun kita punya uang mandiri kita beli dan masak sendiri, ya, bahwa dia menjadi beras yang seperti itu kan melalui proses yang panjang. Ada petani yang membuat bibitnya, kemudian ditanam bibit tersebut, setelah itu disiram dengan pupuk. Ada pabrik pupuk Sriwijaya promosinya yang memproduksinya, ya. Kemudian setelah itu ada lagi pabrik yang mengolahnya. Ketika dipanen dipisahkan antara, ya, bulir padinya dengan rantingnya, ya. Setelah itu nanti digiling lagi untuk dipisahkan dengan kulit-kulitnya, ya. Maka jadilah dia beras yang siap untuk dimakan. Ayamnya siap untuk dimasak, ya. Baik. Maka Kata Syekh, fa innal abda wahdahu la yastaqillu bi ilmi dzalik wala bil qudrati alaihi. Seorang hamba tidak akan bisa berdiri sendiri dalam ilmu tentang perkara tersebut dan tidak akan berdiri sendiri untuk mampu melakukannya. Faqtarat hikmatu ar-rabbi subhanahu an ja'ala naw'al insaniyya qa'iman ba'dahu bi ba'din. Maka hikmah Allah yang Maha Tinggi telah menjadikan bahwa jenis manusia ini, ya, mereka saling bantu di antara mereka, mu'inan ba'dahu li ba'din, yang satu membantu yang lainnya. Dengan istilah kita makhluk sosial, saling tolong menolong, saling membantu, ya. Maka perlu bagi kita untuk memperhatikan hal itu, dan tentu saya tolong menolong yang paling tinggi adalah apa? Dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Tolong menolong untuk meraih kebahagiaan yang kekal abadi, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala di surga Jannatul Na'im. Nasallallahu min hadiyah. Saya kira ini, akhwat, ikhwati fiddin, sebagai penutup pembahasan kita, dengannya kita menyelesaikan bagian pengantar dari kitab. Selanjutnya adalah ayat dan kaitannya dengan nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Insyaallah kita bahas dalam kesempatan yang akan datang, semoga Allah mudahkan. Baik, saya kira demikian apa yang kami sampaikan, semata adalah apa yang kami ketahui dari sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kami. Jika dia benar, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia salah, maka itu dari kami dan dari syaitan, dari sempitnya pemahaman kami dan biciknya pemahaman kami, dan ilmu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari orang-orang yang mendengarkan perkataan dan memimpin yang terbaik. Amin rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang tadi bisa ditanya yang al-aqsur at-tardu. Nah, pertanyaannya saya bingung. Al-aqsu at-tardu. Contohnya itu tadi yang. Ya, at-tardu artinya kalau kata bahasa Arab ittarada syai, artinya bahwa perkara itu logika, logis, sejalan. Itu namanya at-tardu. Ya, seperti tadi. A sama dengan B. Berarti secara logisnya A ini memang sama dengan B. Tardu dia. Ya, setiap bahagian yang menyusun A itu berarti sama dengan B persis. Jika A itu 10, berarti B juga 10. Kalau ternyata A itu 10, B 11,5, enggak benar. Layat tarik namanya. Tidak sesuai, tidak logis A B, A sama dengan B. Itu namanya tard. Aks artinya kebalikan. Kalau betul B sama dengan, kalau betul A sama dengan B, maka kita coba buktikan. Pembuktian namanya. Pembuktian terbalik istilahnya, ya. Nah, kalau dalam hukum juga dikenal itu, ya, pembuktian terbalik, ya. Kemudian pembuktian terbalik, B apakah sama dengan A? Jika terbukti terbalik seperti ini, maka disebutkan terpenuhi asas aks tadi. Aks wat tardu tadi. Tardunya terpenuhi, aksnya juga terpenuhi, maka dia sah sebagai jami'. Itu maksudnya. Pembuktian terbalik. Allahu a'lam bishawab. Taib, Akh Aris, ada pertanyaan? Dari akhwat ada pertanyaan, akhwat? Tidak ada, ya? Jelas, ya? Ya, alhamdulillah. Atau sayu-sayu? Sepoi-sepoi? Ya, insyaallah paham, ya? Ya, di sini, kalau dari sisi muatan materi, tentunya kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan faedah. Nah, faedah dari muatan materi, intinya pada definisi-definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi tolong akhwat, buat rangkuman khusus tentang definisi itu. Itu penting sekali. Kemudian termasuk dari muatan materi yang tadi disebutkan terakhir adalah perkara jami dan mani. Dua kerusakan besar yang timbul karena kesalahan dalam memahami batasan dari apa yang Allah turunkan kepada Najmiya. Fi hududi ma anzalallah. Ya. Yaitu bahwa akhirnya kita menggunakan istilah tidak benar. Makna yang dibawakan tidak utuh. Ada makna yang seharusnya tidak dimasukkan. Ya, sebaliknya lagi. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua, ada makna yang bukan darinya malah masuk nyelonong. Ada penyusup. Ya, maka juga tidak benar. Ini disebabkan karena apa? Kekacauan dalam istilah. Kekacauan dalam hudud, dalam batasan definisi. Ketika definisi kacau, ya, dia tidak mampu memagar makna yang diinginkan sehingga masuk terinfiltrasi oleh makna asing. Ya, dan dia tidak mampu mengakomodir semua yang merupakan makna yang dimaksud dengan lafal tersebut. Jadi definisi kalau istilah kita sekarang harus akomodatif, dalam arti mengumpulkan, mengakomodir semua makna yang benar, dan bahwa dia harus pula apa? Memiliki ketahanan, ya, untuk mencegah apa yang bukan dari makna yang diinginkan supaya tidak masuk, tidak terinfiltrasi, memiliki ketahanan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu perlu dituliskan. Dari sisi muatan materi, itu muatan materi yang penting dalam pembahasan Syekh. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya sekali lagi, ya, memahami agama ini dengan benar, ya, memfokuskan pada pokok-pokok perkara, ya, karena ini akan membantu kita insyaallah ta'ala memahami dengan baik, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan beragama kita sekarang ini. Ingat perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, bahwa kebanyakan perselisihan, kalau tidak mayoritasnya, ya, terjadi karena masalah ini. Tidak sinkron istilah yang dipakai, perselisihan pun berkembang merebak, akhirnya terjadilah, ya, perkara-perkara yang lain, la yuhmad uqbahu, tidak terpuji hasilnya, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita dan semoga Allah menyatukan hati kaum muslimin di rasul Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekira demikian kita tutup pertemuan kita, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.